Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dalalah wa kullal dalalatin finnar. A'adhani Allah wa iyyakum minha. Qala al-muallif Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, wa amma ad-darajatu tsaniyah, adapun derajat yang kedua, masih penjelasan tentang dua derajat dari takdir. Setelah beliau sebutkan, jelaskan yang pertama, ad-darajatul ula, kemudian beliau beralih ke penjelasan derajat yang kedua dari al-qadar. Wa amma ad-darajatus tsaniyatu fahiya masyiatullahin nafizatu. Adapun derajat yang kedua dari derajat takdir, fahiyya masyiatullahin nafidhatu, maka itu adalah masyiah Allah yang nafidah, yang pasti berlaku. Masyiah Allah, kehendak Allah yang pasti berlaku. Wa qudratuhu syamilatu, dan kekuasaan Allah yang meliputi segala sesuatu. Wa huwa al-imanu bi anna ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun, yaitu beriman bahwasanya segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Yang dimaksud kehendak di sini adalah kehendak ya kauniyah, iradah kauniyah. Nama lain dari masyiatullah, kehendak Allah, adalah iradatullah al-kauniyah. Karena iradah Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama, iradah kauniyah, itu nama lainnya, istilah lainnya adalah masyiah. Dan iradah Allah yang kedua adalah iradah syar'iyah, yaitu syariat Allah. Bi anna ma syaa Allahu kana, bahwasanya segala apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan segala yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa annahu ma fis samawati wa ma fil ardi min harakatin wala sukutin illa bi masyiatillahi subhanahu, dan bahwasanya itu beriman. Beriman bahwasanya segala apa yang di langit dan segala apa yang di bumi, baik berupa gerakan atau diam, tidaklah terjadi kecuali dengan kehendak Allah, dengan masyiatullah subhanah. La yakunu fi mulkihi ma la yuridu, tidak terjadi, tidak akan terjadi di kerajaan Allah apa yang tidak Allah kehendaki. Itu kehendak apa? Kehendak kauniyah, iradah kauniyah, yang diistilahkan dengan masyiah. Jadi yang dimaksudkan di sini ma la yuridu, di situ bukan iradah syar'iyah, tapi iradah kauniyah. Ya. Wa annahu subhanahu, qala rahimallahu, wa annahu subhanahu ala kulli syai'in qadirun minal mawjudati wal ma'dumat, dan bahwasanya dia, itu Allah subhanahu, maha kuasa atas segala sesuatu, baik yang ada maupun yang tidak ada. Fama min makhluqin fil ardi wala fis samai illa Allahu khaliquhu subhanahu. Tidak ada makhluk di bumi, tidak pula di langit, kecuali Allah lah yang menciptakannya. La khaliqa ghairuhu, tidak ada pencipta selainnya. Wala rabba siwahu, dan tidak ada rab selain dia. Wa ma'a dzalika faqad amara al-ibada bi ta'atihi wa ta'ati rusulihi wa nahahum 'an ma'siyatihi. Dan bersamaan dengan itu, Allah telah memerintahkan hamba-hambanya untuk menaatinya, menaati para rasulnya, dan melarang mereka dari bermaksiat kepadanya. Wa huwa subhanahu yuhibbul muttaqina wal muhsinina wal muqsitina. Dan dia, Allah subhanahu, mencintai hamba-hambanya yang bertakwa, muttaqin, hamba-hambanya yang berbuat ihsan, muhsinin, dan hamba-hambanya yang berbuat qist, yaitu berbuat adil. Wa yarda 'anil ladzina amanu wa 'amilus shalihati. Dan Allah meridai hamba-hambanya yang beriman dan hamba-hambanya yang beramal saleh. Wa la yuhibbul kafirina. Dan Allah tidak mencintai orang-orang kafir. Wa la yarda 'anil qaumil fasiqin. Dan Allah tidak meridai kaum yang fasik. Wala ya'mur bil fahsya'i. Dan tidaklah Allah memerintahkan kepada perbuatan fahisyah, perbuatan keji. Wala yarda li'ibadihi al-kufra. Tidaklah Allah ridha bagi hamba-hambanya kekufuran. Wala yuhibbul fasada. Dan tidaklah Allah mencintai kerusakan. Wal-ibadu fa'iluna haqiqatan. Dan para hamba, fa'iluna haqiqatan, mereka adalah orang-orang yang beramal, makhluk-makhluk yang beramal, memiliki amalan, memiliki perbuatan, haqiqatan, secara hakiki. Ini, di dalam ucapan ini, barakallahu fikum, terdapat bantahan bagi kaum Jabriyah. Nanti akan disebutkan siapa itu Jabriyah. Dua kelompok ekstrim terkait dengan permasalahan qadar. Yang satu ekstrim kiri di dalam mengingkari takdir, yaitu Qadariyah. Yang satu ekstrim kanan terlalu berlebihan di dalam menetapkan takdir, yaitu kelompok Jabriyah. Sampai menafikan bahwasanya hamba atau makhluk memiliki amalan. Ya, maka di sini, di dalam ucapan Syekhul Islam ini, terdapat bantahan bagi dua kelompok ekstrim ini sekaligus. Yang pertama, bantahan bagi Jabriyah. Wal ibadu fa'iluna haqiqatan. Para hamba itu beramal, memiliki amalan secara hakiki, bukan majaz. Wallahu khaliqu af'alihim. Dan Allah yang menciptakan perbuatan mereka. Ini terdapat bantahan terhadap kaum Qadariyah yang meyakini bahwasanya Allah menciptakan kebaikan. Ya, adapun kejelekan, bukan Allah penciptanya. Dan para hamba itu menciptakan perbuatan-perbuatan mereka sendiri, bukan Allah. Ya, di sini terdapat bantahan terhadap akidah yang batilah tersebut. Wallahu khaliqu af'alihim. Dan Allah yang menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Wal 'abdu huwal mu'minu wal kafir. Hambalah yang beriman, yang kafir, ya. Itu sifatnya melekat pada hamba. Ada hamba beriman, ada hamba yang kafir. Wal barru wal fajiru. Ada hamba yang baik, ada hamba yang fajir. Wal musalli was shaim. Hamba yang disifati dengan salat, puasa. Walil ibadi qudratun ala a'malihim. Walahum iradatun. Dan hamba itu memiliki qudrah, memiliki kemampuan untuk melakukan amalan-amalan mereka. Walahum iradatun. Dan hamba pun memiliki kehendak. Ini juga terdapat bantahan terhadap kaum apa? Jabriyah. Yang mengingkari bahwasanya hamba itu memiliki kehendak. Mereka mengingkari itu. Jadi mereka meyakini bahwasanya makhluk itu tidak memiliki kehendak. Mereka dipaksa untuk melakukan semua perbuatannya itu dipaksa. tidak memiliki kehendak sedikit pun. Ini bantahan terhadap mereka. Wallahu khaliquhum wa khaliqu qudratihim wa khaliqu qudratihim wa iradatihim, dan Allah lah yang menciptakan mereka, menciptakan kemampuan mereka, kudrah mereka, sekaligus menciptakan kehendak mereka. Ini Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan Ahlussunnah terkait dengan takdir adalah demikian. Ya. Ini sekaligus bantahan terhadap siapa? Qadariyah. Ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan. Bisa dipahami ya sampai sini ya. Jadi akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan takdir terangkum dalam penjelasan beliau ini. Ya. Allah yang menciptakan segala sesuatu, menciptakan para hamba, menciptakan perbuatan mereka, termasuk kehendak mereka. Dan hamba itu memiliki kehendak, memiliki keinginan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan amalan tersebut. Tapi yang menciptakan itu semua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, liman syaa minkum ayastaqim. Barang siapa di antara kalian yang ingin istiqamah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak. Di sini dalam ayat ini terdapat apa? Penetapan al-masyi'ah lil makhluk, lil ibad. Di sini masyi'ah disandarkan kepada makhluk. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kalian berkehendak. Berarti di sini ditetapkan adanya masyi'ah bagi hamba. Illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah kalian berkehendak kecuali jika Allah berkehendak, rabbul alamin. Yaitu apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi, tidak akan terwujud kecuali jika Allah rabbul alamin menghendakinya. Barakallahu fikum. Qala rahimahullah, wa hadhihi ad-darajatu min al-qadari yukadzibu biha 'ammatul qadariyyati alladhina sammahum an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam majusu hadhihi al-ummah. Derajat ini, derajat takdir yang ini, itu derajat yang kedua ini, mendustakannya kebanyakan kelompok qadariyah yang Rasulullah Nabi menamai mereka dengan majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Bisa dilihat di ta'liq, ya, takhrij dari hadis ini. Qala al-muhaqqiq an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dari Nabi, bahwasanya beliau bersabda, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Qadariyah itu majusinya umat ini. In maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, jangan kalian jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka mati, jangan kalian saksikan jenazahnya. Itu jangan kalian solati, jangan diantar ke pekuburan. Ini hukuman bagi kaum yang memiliki akidah qadariyah. Akhrajahu Abu Dawud fi kitab as-sunnah bab fil qadar. Ini riwayat ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam kitabnya as-sahihah nomor hadis 2748. Jadi derajat tadi sini hasan. Wal hakim fil mustadrak fi kitabil iman. Wa akhrajahu Ibnu Majah min tariqi Jabir bin Abdullah. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna majusa hadhihi al ummati al mukadzibuna bi aqdarillah. Sesungguhnya majusinya umat ini adalah mereka yang mendustakan takdir Allah. In maridu fala ta'uduhum. Jika mereka sakit, jangan jenguk mereka. Wa in matu fala tashhaduhum. Jika mereka mati, jangan saksikan mereka. Itu jangan solati dan jangan antar ke pekuburan. Wa in laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Jika kalian berjumpa dengan mereka, jangan kalian mengucapkan salam kepada mereka. Fi kitab sunnah bab fil qadar. Di sini terdapat faedah penting bahwasanya at-tahdzir itu merupakan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam. Kita bisa perhatikan di sini terdapat nas di mana Rasulullah mentahdzir kaum Qadariyah. Ya. Bahkan Rasulullah melarang untuk menjenguk mereka ketika sakit. Sampai pun ketika mereka sudah meninggal, Rasulullah melarang untuk menyolati jenazah mereka dan mengantarnya ke pemakaman. Ini sebagai bentuk apa? Tahdzir terhadap mereka. Ketika bertemu dengan mereka, kita dilarang untuk mengucapkan salam. Ya. Ini sekaligus bantahan yang terlalu banyak sebenarnya dalil yang menunjukkan tentang syariat tahdzir. Namun sangat disayangkan di masa ini banyak dari kaum muslimin yang justru mencibir syariat tahdzir tersebut. Ya. Barakallahu fikum. Ya, dan jangan sampai ada yang berani mengatakan, "Oh, Rasulullah masya Allah ya. Kok tega?" Ya. Masa mengucapkan salam saja tidak boleh. Masa sudah meninggal enggak boleh disolati. Ya. Ini syariat. Jangan memakai perasaan, jangan mengedepankan perasaan dibandingkan syariat yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang lebih sayang terhadap umat ini dibandingkan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kemudian beliau melanjutkan, qala rahimahullah wa yaqlu fiha qaumun min ahli al-itsbati. Ulu berlebihan terkait dengan derajat takdir yang kedua ini, sebuah kaum dari kalangan ahlul isbat. Yang beliau maksudkan, yang beliau isyaratkan di sini adalah Jabriyah, kaum Jabriyah. Mereka berlebihan, ghulu di dalam menetapkan takdir bagi Allah. Mereka meyakini bahwasanya Allah mentakdirkan segala sesuatu, tapi berlebihan. Sampai ke tingkat menafikan kehendak bagi makhluk, menafikan kemampuan yang ada pada makhluk. Hatta salabu al-'abda qudratahu wa ikhtiyarahu. Sampai mereka karena sikap ghulu dan berlebihannya merampas atau menghilangkan dari hamba kemampuan mereka dan ikhtiar mereka, pilihan mereka, kehendak mereka. Wa yukhrijuna 'an af'alillahi wa ahkamihi hijamaha wa masalihaha. Dan mereka mengeluarkan dari perbuatan-perbuatan Allah dan hukum-hukum Allah hikmah-hikmah dari perbuatan-perbuatan Allah tersebut dan hukum-hukum Allah tersebut. Dan mereka pun menafikan masalih yang terkandung pada hukum-hukum Allah dan yang ada di balik perbuatan-perbuatan Allah tersebut. Ini jadi kaum Jabriyah itu, ini mereka mengingkari bahwasanya makhluk memiliki kudrah dan memiliki ikhtiar atau iradah. Begitu pula mereka mengingkari hikmah Allah pada perbuatan-perbuatannya dan hukum-hukumnya. Kita baca syarahnya ya. Qala asy-syarih Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala, hadzal bahthu min anfasil buhuthi. Pembahasan ini di antara pembahasan-pembahasan yang paling penting, paling berharga. Wa min ajma'iha. Dan pembahasan ini di antara pembahasan yang paling lengkap, paling mencakup. Sebagaimana yang sempat kita isyaratkan di pertemuan sebelumnya. Karena memang masalah takdir itu termasuk permasalahan yang paling sulit di dalam pembahasan agama. Ya. Permasalahan takdir min ashkalil umur. Di antara pembahasan yang paling sulit dan rumit. Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Sehingga penjelasan yang berisi tentang takdir disifati di sini oleh syarih min anfasil buhus. Pembahasan yang paling berharga, paling penting. Wa min ajma'iha, dan paling lengkap, paling mencakup. Wa huwa bahsun nafisun azimun. Dan ini adalah pembahasan yang sangat berharga dan sangat agung. Fima yata'allaku bil qadar. Pembahasan yang terkait dengan takdir. Wa qad basatahu al-mu'allifu wa awdahahu. Mu'allif, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, telah memaparkannya dan menjelaskannya. Kama basata dzalikal 'allamah Ibnu al-Qayyim rahimahullah aidan. Sebagaimana pula al-'allamah Ibnu al-Qayyim, murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, memaparkan tentang masalah takdir itu pula pada salah satu kitab beliau yang Nafi', yang Mufid, Nafis, yang berjudul Shifa'ul 'Alil fi Masailil Qada'i wal Qadari wal Hikmati wat Ta'lim. Obat, ya. Jadi judul buku ini diberi judul dengan Shifa'ul 'Alil, obat bagi orang yang sakit. Karena memang orang yang belum memiliki iman yang benar terkait dengan takdir, hakikatnya dia sedang sakit. Dia akan hidup di dalam kondisi yang penuh dengan keraguan-keraguan dalam agamanya. Ya, tidak bisa tenang hatinya. Beda ketika seorang sudah belajar tentang permasalahan takdir, beriman kepada takdir dengan iman yang benar sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hidupnya tenang. Hidupnya tenteram. Ya. Dia akan merasakan tumaknina, ketenangan dalam hidup. Apapun yang menimpa dirinya, baik ketika ditimpa mendapatkan nikmat ataupun tertimpa musibah, dia akan merasakan tumaknina dalam hidupnya. Beda dengan seorang yang tidak memiliki iman yang benar terhadap takdir. Dia akan senantiasa merasakan kegelisahan dalam hidupnya. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, kitab ini diberi judul oleh muallif, yaitu Ibnu Qayyim, Shifa'ul 'Alil. Obat penyembuh bagi orang yang alil, orang yang sakit. Di dalam permasalahan qada dan qadar dan tentang hikmah, yaitu hikmah Allah. Di dalam perbuatan-perbuatan dan hukum-hukumnya, wa ta'lil dan illah. Ya. Tentang ta'lil dan illah ini bergandengan antara hikmah dan ta'lil. Qala rahimahullahu ta'ala, fal mu'allifu huna bayyana amral qadari bayanan syafian jayyidan. Muallif di sini, Ibnu Taimiyah rahimahullah, menjelaskan tentang perkara takdir dengan penjelasan yang syafi, yaitu yang bisa memberikan kesembuhan. Jayyidan, penjelasan yang baik. Wa min usuli ahli sunnati wal jama'ati wa min sifatil firqati najiyati al-imanu bil qadar. Di antara usul ahli sunnah wal jama'ah dan di antara sifat-sifat al-firqatun najiyah adalah beriman kepada takdir khairihi wa syarrih, yang baik maupun yang buruk. Wal-firqatun najiyatu tu'minu bil-qadari khairihi wa syarrihi min jami'il wujuh. Al-firqatun najiyah beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk dari segala sisinya. Tidak beriman kepada sebagian, tapi menyimpang di sisi yang lain. Ya, sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok yang menyimpang, Al-Qadariyah maupun Jabriyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah Firqatun Najiyah berada di wasat pertengahan, sehingga mereka beriman kepada takdir pada segala sisinya. Qala rahimahullah, wa imanuhum bil qadari ala darajatain. Iman mereka, Ahlus Sunnah Firqatun Najiyah, terhadap takdir itu beriman dengan dua derajat takdir. Ala darajatain. Itu beriman kepada dua derajat takdir. Kullu darajatin tatadammanu syai'aini. Setiap derajat mengandung dua hal. Fal imanu bil qadari yatadammanu arba'ata asya'in. Beriman kepada takdir. Kalau begitu, beriman kepada takdir itu mengandung empat perkara. Empat hal. Yuqalu lahu arba'u maratibah. Ya, hal ini disebut sebagai empat maratib, empat tingkatan takdir. Man istakmalaha istakmalal imana bil qadar. Barang siapa yang menyempurnakan keimanan terhadap empat tingkatan takdir ini, maka dia telah menyempurnakan keimanannya terhadap takdir. Bilaks, sebaliknya, man lam yastakmil hadhil maratib al-arba lam yastakmil imanahu bil qadar. Barang siapa yang belum menyempurnakan keimanannya terhadap empat tingkatan takdir ini, maka dia belum menyempurnakan imannya terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terluput salah satu, misalnya dari empat derajat takdir, empat tingkatan takdir hanya beriman 1-3. Yang keempat tidak meyakininya. Maka yang demikian belum dikatakan sebagai mukmin bil qadar. Belum dikategorikan sebagai seorang yang beriman kepada takdir. Ya. Atau beriman hanya pada tingkatan yang kedua dan ketiga dan keempat. Tingkatan yang pertama tidak beriman. Ini juga belum dikatakan sebagai seorang yang beriman terhadap takdir Allah. Baru bisa dikatakan seorang hamba beriman kepada takdir Allah jika beriman kepada empat derajat atau tingkatan takdir ini seluruhnya. Qala rahimahullah al-martabatul ula al-ilmu wa anna Allah alimal asya'a kullaha. Martabat tingkatan yang pertama adalah ilmu, yaitu ilmu Allah. Wa anna Allah alimal asya'a kullaha, bahwasanya Allah mengetahui, maha mengetahui segala sesuatu. Wasaniyatu, itu martabah saniyah, tingkatan yang kedua, al-kitabatu, pencatatan takdir. Pencatatan takdir ini bisa terbagi menjadi dua. Kitabah yang amah, sabiqah, pencatatan yang sifatnya umum. Itu yang terjadi 50 ribu tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Di sana juga ada kitabah tafsiliyah, pencatatan takdir yang sifatnya tafsil, rincian, nanti akan disebutkan. Yaitu ketika seorang janin atau ya janin masih berada di perut ibunya. Itu disebut dengan takdir umuri. Pencatatan takdir ya yang seumur hidup terjadi satu kali. Itu ketika janin tersebut berada di perut ibunya. Ada juga namanya takdir sanawi. Tiap tahun takdir itu dicatat. Yaitu ketika malam Lailatul Qadar. Dan juga ada takdir yaumi. Ada pencatatan takdir yang tiap hari terjadi. Itu namanya pencatatan takdir yang sifatnya rinci, ya, tafsili. Dan itu semua berdasarkan apa yang telah tercatat di dalam Al-Lauhul Mahfuz. Al-martabatu tsalitsah wa tsalitsatu al-masyi'atu. Ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Yang ketiga adalah masyi'ah, kehendak Allah. Itu kehendak Allah yang kauni. Segala apa yang Allah kehendaki kana, pasti terjadi. Wa ma lam yasha' dan segala apa yang tidak Allah kehendaki lam yakun. Tidak akan terjadi. Khusus ya. Tingkatan yang ketiga ini. Tentang masyiatullah. Ada empat bait syair. Yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i. Ya. Tentang masyiatullah ini. Ya. Jika ada yang bisa menghafalnya. Maka bagus ya. Al-Imam Ibn Abdul Bar mensifati bait syair yang disebutkan kepada Syafi'i ini, rahimahullah, min diantara bait syair yang paling bagus yang disebutkan terkait dengan takdir, terkhusus dalam hal ini tentang masyiah. Al-Imam Syafi'i berkata dalam bait syairnya, masyi'ta kana wa in lam asya, wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Dihafalkan enak, ya. Wazannya enak untuk dihafalkan. Masyi'ta kana wa in lam asya wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Ya. Ada empat bait syair. Kalau agak sulit, cukup menghafalkan yang pertama aja ini. Masyi'ta kana wa in lam asya wa masyi'tu in lam tasya lam yakun. Banyak syak-syaknya gitu ya. Masyi'ta kana wa illam asya', apa yang kau kehendaki, ya Allah, pasti akan terjadi walaupun aku tidak menghendaki. Wa masyi'tu in lam tasya' lam yakun. Dan segala apa yang aku kehendaki, jika engkau tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Ini disebutkan kepada Imam Syafi'i. Lanjutannya, khalaqatal ibada 'ala ma 'alimta. Engkau ciptakan para hamba sesuai dengan ilmu yang telah engkau ketahui. Fabil ilmi yajril fata wal musin. Dan tergantung atau berdasarkan ilmu itulah pemuda dan orang yang lanjut usia menjalani hidupnya. Alaza mananta wa hadza khazalta wa hadza a'anta wa hadza lam tu'in. Yang ini engkau berikan nikmat, yang ini engkau telantarkan. Yang ini engkau tolong, yang ini engkau tidak tolong. Ini kehendak Allah. Allah memberikan nikmat kepada siapa yang kehendaki. Dan Allah menelantarkan, tidak mau memberikan nikmat kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Itu murni kekuasaan Allah dan kehendak Allah. Ada yang Allah kehendaki untuk Allah tolong, dan ada yang Allah kehendaki untuk tidak Allah tolong. Ala zamananta wa hadza khazalta wa hadza anta wa dalam tu'in. Itu bunyi syairnya. Faminhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Di antara mereka ada yang celaka, di antara mereka ada yang bahagia. Di antara mereka ada yang jelek, di antara mereka ada yang bagus. Ya, ini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita sebagai hamba hanya bisa istislam, ya, berserah ridha terhadap takdir Allah tersebut. Qala rahimahullahu ta'ala warabi'atu al-khalqu wal-ijadu. Tingkatan yang keempat dari takdir adalah penciptaan, wal-ijad. Ya, penciptaan dan nismakna sebenarnya. Al-khalq, penciptaan, dan ijad. Ijad itu mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Yang awalnya ma'dum, berasal dari Adam, ketiadaan menjadi ada. Itu ijad. Dari kata aujada, yujidu. Maksudnya ijad. Wa anna allaha khaliqul asya'i kulliha, allahu khaliqu kulli syai'in subhanahu wa ta'ala. Bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu seluruhnya, Allah yang menciptakan segala sesuatu subhanahu wa ta'ala, tidak ada baginya, laisa lahu syarikun fil khalqi wat tadbiri. Tidak ada sekutu baginya pada penciptaan dan pengaturan. Tadbir, pengaturan. Fahadihi maratibul qadar. Inilah tingkatan-tingkatan takdir. Arba'u maratib. Di situ tertulis marat, ya. Arba'u marat. Wallahualam, mungkin ini kesalahan cetak. Ada yang punya cetakan lain? Antum? Abu Arish? Ya, cetakan lain? Bunyinya gimana? Marat, gitu ya. Baik, kalau begitu betul memang. Arba'u marat. Empat kali, gitu. Berarti maknanya. Ya. Jadi di sini ada empat tingkatan takdir. Ini pun ada bait syair yang sering disebutkan oleh para ulama untuk mempermudah menghafal keempat tingkatan takdir ini. Satu bait syair saja. Ana bacakan. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa takwinun. Satu bait syair ringkas, ya. Kalau bisa dihafal. Ilmun, ini derajat tingkatan yang pertama, ilmu Allah. Kitabatu maulana, pencatatan takdir yang dilakukan oleh Allah, ya. Maulana, di situ Allah. Kitabatu maulana, masyiatuhu, kehendak Allah. Wa khalquhu, dan penciptaan Allah. Wa huwa ijadun wa takwinun. Dan penciptaan Allah itu berupa ijad, mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, wa taqwinun, dan pembentukan. Ya. Itu bait syairnya. Ana ulang sekali lagi. Ilmun kitabatu maulana masyiatuhu wa khalquhu wa huwa ijadun wa taqwinun. Qala rahimahullahu ta'ala arba'u marrat. Ilmullahi bil asya', ilmuhu muhitun bi kulli syai'in. Ilmu Allah terhadap segala sesuatu. ilmu Allah melingkupi segala sesuatu. Qala, Allah berfirman, innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Lita'lamu wa qala. Dan Allah berfirman di ayat yang lain, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Agar kalian mengetahui bahwasanya Allah Maha kuasa atas segala sesuatu dan bahwasanya Allah melingkupi atau ilmunya melingkupi segala sesuatu. Wa hadza ilmuhul qadimu idz lam yazal mausufan bihi azalan wa abadan. Ini adalah ilmu Allah yang qadim, ya, yang ada sejak dulu, tidak ada awalnya. Ilmu Allah la yasbiquhu aljal wa la yalhaquhu annisyan. Ilmu Allah tidak didahului dengan kejahilan, kebodohan, dan tidak diikuti dengan kelupaan. Beda dengan manusia. Manusia awalnya bodoh, belajar baru kemudian punya ilmu. Adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya tidak ada awalnya, tidak didahului dengan al-jahl. Wa hadza ilmul qadim, ini adalah ilmu Allah yang qadim. Id lam yazal mausufan bi, yang senantiasa bersifat dengannya. Azalan wa abadan, sejak dahulu kala dan selama-lamanya. La ya'zubu an ilmihi syai'un, tidak ada yang tersembunyi dari ilmu Allah apapun. Wa ma ya'zubu an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi wa la fis sama', dan tidaklah terluput tersembunyi dari Rabbmu sekecil apapun yang ada di bumi ataupun di langit. Surat Yunus ayat yang ke-61. Qala rahimallahu taala fa kullu jami'il hawadithi wal kainati fid dunya wal akhirati kulluha ma'lumatun lahu. Segala sesuatu, ya, segala hawadith, segala makhluk atau kejadian atau segala yang ada di dunia ini dan di akhirat, semuanya Allah mengetahuinya. La takhfa 'alaihi khafiyatun jalla wa 'ala, tidak tersembunyi baginya apapun. Wa hiya maktubatun aidan ma'al ilmi, dan bersamaan dengan itu, ya, Allah mengetahui segala sesuatu. Bersamaan dengan itu, apa yang Allah ketahui, apa yang Allah takdirkan itu Allah catat. Kitabatun, ya, Allah catat, ya, dengan pencatatan. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan. Alam ta'alam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Allah Maha mengetahui segala apa yang di langit dan di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya yang demikian itu ada di kitab. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Qala ta'ala, Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidaklah menimpa dari suatu musibah di bumi, tidak pula pada diri-diri kalian kecuali telah ada di dalam kitab. Itu Lauhul Mahfuz. Min qabli an nabra'aha, sebelum kami ciptakan. Inna dzalika 'ala Allahi yasir, sesungguhnya demikian itu bagi Allah mudah. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, kataballahu maqadir al-khalaiqi qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50 alf sanatin. Allah mencatat maqadir al-khalaiq, ketentuan-ketentuan takdir makhluk sebelum menciptakan langit dan bumi 50 ribu tahun. Wa arsyuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Wa kataba fil lawhil mahfuzi kulla syai'in. Allah mencatat segala sesuatu di lawhul mahfuz. Jaral qalamu bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Pena, itu pena catatan takdir, itu mencatat segala apa yang terjadi sampai hari kiamat. Qala rahimallahu fad darajatul ula minal qadar tashtamilu ala martabatain. Sehingga ya beliau ringkas lagi, beliau rangkum lagi di sini, maka derajat yang pertama dari qadar itu mengandung dua tingkatan. Huma al-ilmu wal kitabah. Tingkatan ilmu dan tingkatan kitabah, pencatatan takdir. Wad darajatus tsaniyatu, derajat yang kedua, tashtamilu syai'aini aidan, mengandung dua hal juga. Al-masyi'atu, ini yang ketiga, wal khalqu wal ijadu, penciptaan. Fa masyi'atullahi nafidhatun ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kehendak Allah pasti terjadi. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wa huwal khaliqu li kulli syai'in. Allah pencipta segala sesuatu. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa ma tasha'una illa an yasha' Allahu rabbul alamin. Wa qala ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Fa huwa subhanahu 'alimal asya'a wa katabaha. Allah mengetahui segala sesuatu dan kemudian mencatatnya. Wa huwal khaliqu laha ma syaa Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Dan Allah lah yang menciptakan itu semua. Apa yang Allah kehendaki terjadi dan apa yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang mendatang biidznillahi ta'ala. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.